mengkilafku menyayangimu, memang kilafku menyintaimu, tapi ku tahu semua itu tak akan kembali lagi. Bukan ku pinta segunung janji, tidak ku harap sinaran ini, cuma ku ingin setulus kasih, kesetiaan kekal selamanya. Selamat tinggal pada kau.